pandai bicara, menyusun kata, membuat cerita, agar ku tergoda, lalu ku terlena, hanyut dalam dekap asmara. Tetapi mengapakah suasana begitu mudah berganti rupa? Kau menukar suka dengan duka lara, lalu cinta kau rubah kecewa. Jadi hujan air mata.